Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika kangge bareng-bareng melok ngaji kitab Hikam mandhar muga wonten manfaate donya akhirat. Kula kali panjenengan pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu tentang sebab-sebabnya susah dan sebab-sebabnya senang. Sekarang kita ingin mengetahui orang al-arif, orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya lebih senang mana antara susah dan gembira. Monggo saklajengi kita waos kitabe nggih menika nomor 65 7 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing nyekel kulpen. Kitab jenengan persiapakan. Al-arifuna utawi piro-piro wong kang makrifat kelawan Gusti Allah. Iku idza busitu arikalane den jembaraken sapa al-arifun. Akhwafu iku luwe wedi minhum ketimbang saking al-arifun. Ai aktsaru tegese luweh akeh apane khaufan. Wedine al-arifun min anfusihim saking piro-piro awak dewene al-arifun. Idza qubidu arikalane den susahaken sapa al-arifun. Wadzalika utae mengkono-mengkono aktsaru khaufan min anfusihim idza qubidu niku iku limulama limula amatil basti krono oleh nyocoki keadaan jembar, keadaan bunga, keadaan seneng lihawa amfusihim maring piro-piro kesenengane, maring kesenengane piro-piro nafsune arifun. Faya khofuna mongkowati sopo arifun ina idin in dalam nalikane iki bastu, in dalam nalikane iki busito, minat tahatusi saking cerita-cerit, minal wuku'i saking tumibo, fima in dalam barang tad'u kang ngajak-ngajak opo nafsu ilahi maring ma. Minat tahadusi bayani saking cerita-cerita bil ahwali kelawan biro-biro tingkah kang istimewa wal karomati lan biro-biro karomah wa ghairiha lan liyane karomah. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, tiang lek makrifat datang Gusti Allah, wong niku lek kenal nang Gusti Allah, dia pasti punya perasaan. Perasaane lek edhe niku susah, hidup dalam keadaan napa nggih istilahnya susah, hidup dalam keadaan sengsara urusan donya, mereka itu lebih senang daripada dikei bunga. Jadi senengan urip susah ketimbang urip bunga. Niku lek tiang makrifat datang Gusti Allah. Apa kok senengan susah? Kok aneh pak temen? Wong barangan bungah kok ndak seneng, susah kok justru seneng. Nggih, wa dzalika limula amatil basti li hawa anfusihim. Krono tiang niku lee eng dalam keadaan bunga itu kegembiraannya justru sesuai lan mencocoki dateng hawa nafsu. Hawa nafsu niku ndak ana sing kepengin susah. Kabeh hawa nafsu niku kepingin bunga. Kabeh hawa nafsu niku kepingin seneng. Coba jenengan teliti pun nang ati panjenengan ki ambek senengan endi sampean iku urip susah ambek urip bunga. Jawabane jelas seneng luweh. Jelas luweh seneng bunga. Napa? Krono lek bunga niku cocok nang nafsune. Lah untuk orang yang makrifat kepada Allah, dia lebih senang hidup dalam keadaan susah. Napa kok seneng luwe seneng dalam keadaan susah? Nggih lek wong susah niku ngati-ngati. Lek wong bunga niku ake-ake mboten ngati-ngati lan cocok dateng kesenengane nafsune. Wong kepingin soge mulai cilik seto tuwek ndak soge-soge atine niku ngeres ngati-ngati duh. Ternyata wong dolek duwe iku angel lek ngono. Krono angel maka dia itu punya perasaan rendah, lebih rendah daripada orang yang kaya, lebih asor ketimbang wong sing soge. Dadi akhire dek ini ku wedi, nang wong soge ini ku wedi, nang wong soge ini ku sungkan. Tur ngomong yo ngati-ngati, krono rumoso awa ini ku ino, krono rumoso awa iseng soro. Dadi mboten sakarepan lek guneman. Lek pon dek dalam keadaan susah, maka otomatis dia banyak ketakutannya. Lek bunga, maka otomatis dia banyak hal-hal yang menyenangkan dirinya. Lu akeh-akeh tiang niku lek wis bunga, maka dia lupa dengan sesuatu yang membahayakan. Dia lupa yang dia ingat-ingat hanya sesuatu yang menyenangkan dan mencocoki kepada nafsunya. Kalau sudah merasa senang, kebanyakan mereka itu akan tergelincir di dalam sesuatu yang menjadi ajakannya nafsu. Ditarik nang nafsu ni krono wis seneng, ditarik, akhirnya cerita-cerita hal-hal keistimewaan yang pernah dia alami di kandang Allah. Aku iku biyen tau sukses oleh duit akeh, soge mari ono aku sedakon nang masjid, pasir karo keramik tak tanggung aku. Krono pokok ngoten, karena dia itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, akhirnya dapat menceritakan sesuatu yang pernah dia alami sing menurut de'e sesuatu itu termasuk barang yang baik, termasuk kelakuan-kelakuan sing api. Wal karomat lan cerita piro-piro karomah lan lain-lainnya. Ngeroso awa ini ku seneng, ngeriso awa ini ku uripe jembar, maka semua karomah yang dia miliki diceritakan kepada orang. Rasulullah awa dadi kiai, dadi akhirnya gampangane banyaklah hal-hal keistimewaan yang diterima oleh dirinya. Diceritakan nonang wong-wong sak bebeke. Ngerasa awak ini ku jaduk, ngerasa awak ini ku sakti, ngerasa awak ini ku disegani orang, ngerasa awak ini ku dibeloni orang. Dia cerita sesuatu yang merupakan keistimewaan koyok ngeten niki diakibatkan karena dia itu dalam keadaan gembira. Sece karo wong lek susah napa sing kate diceritakno? Kaya wong duwe wajah elek ngoten, mboten ganteng kok lanang, lek wedok duwe wajah elek ndak ayu. Dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Karena itu dia bermain cinta dengan orang laki-laki hati-hati. Kuatir wong lanang sing nyedeki nang awak ini ku mek mancing. Mboten saestu, mboten temenan, tetingati-ngati ngomong. Lalek wong ngeroso uripe niku ayu. Masya Allah, niki sing sangat berbahaya ini. Orang yang sudah merasa cantik itu sangat berbahaya dan lebih dekat untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo bapak sik prawan. Wis duwe bojo niku lho dek niku sik ngendelno. Titik-titik lek tukaran karo sing lanang muni ning ngeten. Halah Mas. Sampeyan nang aku ojo kereng-kereng. Aku lho sik enom. Salah sik enom aku iki sik lumayan. Lek sampe tukaran ambe aku sampean, aku pegatan saiki meneh aku nemu bojo. Lah, wong wedok ngomong nang sing lanang koyok ngeten iki sangat mboten pantas. Padahal sing lanang yo ndak salah. Yo ndak apa-apa. Nafkah ya mencukupi. Apa yang diinginkan oleh istrinya kalau mampu dia memenuhinya dan mboten sembrono, iku sing wedok niku nantang ngejak pegatan, ngejak tukaran. Kadang sing lanang ditantang sampai sing wedok selingkuh rono rumo. So awak ini kuduwe bondo rai ayu, tubuh yang molek potongannya juga oke. Lelek wong elek, nopo sing katene dindelno? Ndak iso. Kate sak karepan wedi wong awakku iki elek. Ono wong rayu dhewe perasaan, ngrayu ngarani ayu, mosok sih aku iki ayu barangan wong ndek desoku ngarani aku iki elek kabeh. Jadi orang yang hidup dalam keadaan sengsara itu jelas lebih berhati-hati daripada orang yang hidup dalam keadaan kemewahan. Wong lek uripe donyane melimpah ruwado lali, Pak. nang dulur sing cilik-cilik niku lali, justru sing digoleki niku kanca sing sugih-sugih sing ndak ana hubungan famili apa-apa. Lek sing cilik-cilik niku terlupakan karena apa? Bukan karena sombong saja, tapi karena urusannya sudah lain. Sampeyan duwe misanan, penggaweane dodol tapi ana ning pasar, penghasilane sedina 10.000, 20.000, lek hasil. Padahal sampeyan menjadi orang yang miliuner. Menjadi orang yang dunyane miliatan, dunyane triliunan. Ya ndak eling nang sing ningsor. Duwe koli, waduh enak nyentak. Enak ngilokno, enak ngekei undang-undang, dia memberi tulisan di dalam kantornya. Ngekei tulisan ana ndek losi, ana ndek tokone, ana ndek gudange. Tulisannya itu dianggap tidak menyinggung perasaan menurut dirinya. Krono dhek rumoso dadi wong sing paling dukur. Sementara koli sampean wong ndak duwe. Dengan kata sampean, kata-kata sampean sing sampean templek nonde embong, dek tembok, anak buai sampean niku perasaan. Lah sampean ndak ngerasa nonang perasaan nih anak buah. Akhirnya anak buai bingung ngedepi sampean. Napa diukur nang awake dhewe ndak butuh ngilokno koli sak karepan. Ngilokno anak buah sak karepan, ndak ngurus perasaane anak buahe, ndak ngurus perasaane koline. Karena dhewe rumoso menjadi orang yang dalam keadaan albastu, kehidupan yang jembar, dunyane cukupan. Dia beralasan macam-macam dikerasi, diilokno, disembarangi perasaan kok ndak kuat metu teko kene. Aku tak golek koli maning. Itulah orang yang hidup dalam keadaan gembira. Milo wonten dawuh lek ana wong sugih kok tata krama. Ana wong sugih kok tata krama. Itu tata kramane niku nilainya lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak punya tapi tata krama. Wong sugih tata krama. Apa maning kok ndak duwe ya tambah nemen tata kramane. Lek wong ndak duwe tata krama ngono kaya-kaya biasa. Karena dia tidak punya sesuatu yang pantas untuk diandalkan. Ono wong wedok uripe raine elek ndak pate ayu, kok tata krama sopan biasa. Tapi lek ono wong ayu kok sik tata krama sopan, ngergani sing lanang. Ngalor ngidul ndak tola-tole, ndak selingkuh nang wong iku jenenge wong wedok salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang perempuan yang baik adalah orang yang mampu menjaga dirinya. Dalam keadaan dhewe duwe senjata yang akan ditembakkan kepada orang lain, dia tetap berhati-hati. Ngoten. Lho sak walike, Cak. Sak walike, Mbak. Lek ana wong elek kok rumoso awake dadi wong ayu, artine suwombong naudzubillah. Salah ndak ayu. Lek tukaran karo sing lanang didik-didik muni ngeten. Sampean megat aku, Mas. Aku golek wong sing luwih ganteng teko sampean sing Joko iso. Ngoten niku dosa. Itu adalah kata-kata yang sombong. Salah wis elek sik sombong. Ana wong ndak duwe kok sombong, maka nilai dosanya jelas lebih besar daripada orang yang kaya tapi sombong, wong ganteng, wong ayu sombong. Napa kok ngoten? Wong ndak duwe bondo dek niku sombong. Apa maning duwe bondo? Maka dari itu tiang-tiang sing makrifat nang Gusti Allah niku senengan uripe niku dalam keadaan supet, dalam keadaan rupek, sempit, tidak kaya, mboten jembar, ndak padha direken wong niku paling seneng. Mboten bangga dengan kekayaan yang dimiliki itu, tapi nuwun sewu bukan berarti bape kitab hikam sing sakniki niki ngelarang panjenengan untuk menjadi orang yang berpenampilan oke. Ngelarang panjenengan menjadi orang yang kaya, ngelarang panjenengan menjadi orang yang pangkat, tidak, tapi ini adalah dua perkara sing kula sebut no manfaate nggih wonten, tapi yang jelas juga madharatnya ada. Lu wong sing makrifat lan kenal lan Gusti Allah luwih seneng hidup dalam keadaan sempit daripada hidup dalam keadaan jembar, krono mereka itu tahu manfaatnya. Warupama kana dzalika fi dzalika atardu. Lan terkadang ono iku fi dzalika endalem mungkunu-mungkunu mula amatil basti atardu opo ketolakan rahmatillah wal bu'dulan ado saking pengawasane Gusti Allah. Wong kadang-kadang niku lek jembar uripe, jembar donyane, jembar pangkate, malah justru dia itu lebih banyak akan melakukan sesuatu yang bisa menjadikan Allah tidak menyukai dirinya. Lek wong ndak duwe ngoten putus asa paling sing dibanting niku cengkir. Tar ngoten to. Tapi lek wong pangkat pegel nafsu, kadek nyekel pistol, tembakno dhuwur. Iya lek tepak nang awang-awang, lek tepak nang ndase wong, lah ya bocor ndase wong. Wong sugih putus asa, keinginannya tidak terpenuhi, wah. Maka dhewe uripe mutung, lek wis mutung niku nuwun sewu. Ndolek kupu-kupu malam. Apa donya ana bondo duwe, awak ganteng, pangkat ana, duwe akeh, sapa sing katene arep? Lek wong boten duwe mboten, paling ngenes iya pancene awak ndak duwe sih. Dadi njaluk iki aku ndak tau dikarepi. Njaluk tulung ini aku ndak dikarepi pancene awak ndak duwe. Kok sugi rasane ndak ngene. Lho niku lek wong boten duwe. Lek wong sugih ndak kira ngoten. Cece beras. Lho, wah, aku sugih kok dadi dinyi. Iya wis. Keinginan saya ndak berhasil. Iki aku ndak berhasil, akan cari sesuatu yang lebih menyenangkan daripada itu. Golek dhewe barang sing nyenengno. Akhirnya dia melampiaskan amarahnya karena putus asa mencari tempat-tempat maksiat dengan mengandalkan kekayaannya, kepethuk koncone sing dadi saingane, tunyane ditambahi bapak aku masih ndak berhasil wong barang aku sugi. Ndak gelem ngendek pokoke wong niku lek kehidupannya dalam keadaan bunga. Mila mandar muga kula ambek sampean lek urip dadi wong sing jembar uripe, jembar dunyane, gede pangkate, dukur akeh titele, mandar muka sik tetep eling nang ning sore. Jangan sampai mandar muka susah. Kesenengan kulo kali panjenengan, kebahagiaan kita, pangkat kulo kali panjenengan, boten menambah kita untuk menjadi orang yang durhaka, melanggar maksiate Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأيضا لن كلاوان منين قد يستورو terkadang metu minhu saking albasti bidzalika alwaqti saking ing dalem mengkono-mengkono waktu kalamun apa gunem layaliku kang ora pantes apa kalam bihadrati rabbi kelawan ngarsane pangeran jalamu agung apa jalalu keagungane rob. Wahina idzin lan ing dalam nalikane iki yasturu minhu dzalika fi dzalika alwaqti kalamun la yaliku bihadratir rabb yata'akkadu dadi kukuh alaihi ing atase arifin fi dzalika ing dalam ngono-ngono waktu apa mulazamatul adabi netepi tata krama wa dawamul inqida inqibadi lan netepi tingkah rupak wal inkisari lan percaya hati. Wadhalika utaya mengkono-mengkono ta'akudu mulazamatil adab amrun iku perkoro asirun kang angel fi hadhal hali ing dalam ikilah tingkah lan male tiang sing makrifat nang Gusti Allah niku le'e awa'e dalam keadaan bunga dia punya perasaan kadang-kadang saking perasaan bunga niku metu omongan sing ndak pantes dirungokno Gusti Allah. Nun sewu donyane akeh, kenek coba. Duar, alah kenek coba iku bapak masih coba aku tak tuku maneh sing gedhe lho ngoten. Omongan koyok ngeten niki dilihat sepintas lalu koyok-koyoknya apik, tapi niki elek. Lek panjenengan kenek coba ojo sombong. Kecoban des montore tabrakan ajur. Masyaallah. Nggih, matur nuwun Gusti. Kula teng panjenengan sing diparingi tabrakan nek setunggal. Liyane sik selamat. Lho niki sing apik. Kadang justru malah omongane ngeten. Oleh montor siji tabrakan, aduh montor mek siji, montor kulo 50. Masih tabrakan 5 ndak apa-apa aku. Ngomong dengan nada yang sombong, ini berarti dia itu koyok-koyoke dek niku nyolak nang Gusti Allah. Dikei coba ndak trimo akhirnya nafsu nang Gusti Allah. Wah, wong barang kecelakaan nek siji ae. Ndak bingung aku. Babak ngono wis. Celaka-celaka ono ngoten. Daole. Pokoknya lihat tiang sombong nih pun Masya Allah. Salepan karo koncone, salepan karo dulure awake numpak motor diului salam nang konco sing sugih mang. Sing diului salam ndak duwe, sing uluk salam sugih. Assalamualaikum. Ndak nyaut. Sing diului salam niku ndak nyaut. Krono diului salam niki mboten nyaut, metu sombonge teko wong sing sugih. Wong barang aku ndak mangan nang awake ae. Bab-bab. Mantar perlu nang aku yakin tak katanya tak tulungi. kata-kata seperti ini sangat tidak pantas didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok ono kaulane Gusti Allah ngomong ngoten. Mboten angsal ngomong ngoten niku, Cak. Lek panjenengan sedang melakukan sesuatu bersama dengan orang lain dan ternyata orang lain itu mengecewakan kita, kita jangan menyalahkan mereka. Sing apik niku awake niki dhewe sampean teliti opo o. Mereka itu kok berbuat seperti ini kepada saya. Ojo malah sombong, wuh. Tak ului salam ndak nyopo. Huh, pinwer aku sak pira kon jagune. Niki mboten angsal, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, saestu. Dadi sing bener ya napa? Sing bener menungso niku lek dalam keadaan albasti, lek dalam keadaan jembar, sing apik nggih menika tetep mulazamatul adab. Netepi tata krama nang Gusti Allah. Wadawamul inkibadi wal inkisar lan netepi rasa susah, ngeroso awake cilik, kehidupannya rupek, ngeroso awake atine pecah. Niku sing paling apik. Awake sugih, krasane kaya mboten sugih, ndak apa-apa wis aku. Dia hidup bersama dengan orang lain, bukan hidup ada di atas angin. Krana dadi wong pangkat diundang ndak tahu teko, diundang ndak tahu moro, kepethuk koncone ndak iso guyu. Kepodok konco ni kudu katene ngamuk tok, merengut tok. Niki jenengi ndak tata krama karo Gusti Allah. Lek dhe'e niku tata krama, hidup dalam keadaan pangkat, nang konco sing biyen ndak duwe. Dadi konco waktu ndak duwe niku tetep api. Biyen ndak duwe bareng-bareng laku ngalor ngidul saiki sugih pancet, tidak ada perubahan. Iku jenengi mulazamatul adab. Dadi maknane Cak, Pak, Bu, lek panjenengan sak niki dadi wong sugih iling-ilingo. Biyen koncone sampean ndak duwe iku sapaan? Iku dolek ono. Lek sampean duwe lebene rezeki, sampean bagi rezekine nang mereka-mereka itu. Mereka itu sedikit banyak pernah memberi masukan kepada kita tanpa terasa. Mereka itu sedikit banyak pernah menemani kita pada saat kecil, melalui masa-masa kecil menjadi orang dewasa akhir pisah. Urip dhewe-dhewe sampean dadi wong sukses, kanca sampean dadi wong ndak duwe. Ilingono kanca iku. Iku jenenge mulazamatul adab. Biyen duwe sepeda pancal, mlaku ono ning dalan kampung alon-alon, ono tanggane lungguh nuwun sewu, saiki kelar nuku sepeda motor. Aja dicoplok sarangane, Cak. Krung, krung, wong sing ngrungokno iku ngelu. Wong sing waras ngelu, dan iya lek tangga sampean ono sing loro. Kadek lorone lemah jantung. Waduh, sampean duwe sepeda motor kenal poti dicoplok. Tepak turu kaget mati. Apa ndak dosa sampean? Iki jenenge wong sugih tapi ndak netepi tata krama nang Gusti Allah. Dadi lek sampean dadi wong sugih tetep ana tata kramane nang Gusti Allah. Dadi wong pangkat tetep ana tata kramane nang Gusti Allah. Dadi wong nopo mawon sampean tetepi tata kramane nang Gusti Allah. Dadi wong sugih ya sing apik. Dadi wong ndak duwe ya sing apik. Dadi sing wong sing sugih sing welas nang kanca-kanca, dadi wong sing ndak duwe aja dengki-dengki, aja hasud-hasud. Dadi wong ayu ya ngrasa oleh awake dadi wong ayu tapi tetep dia tidak ada harganya. Dadi wong ndak duwe, dadi wong elek ya tetep ngrasa dadi wong ndak elek dalam keadaan posisi tata kramane tetep diatur sing apik. Niku sae. Lek sampean lali, waduh blaen. Wala yakifu lan ora ngadeg ala hududil adabi ing atase pira-pira pelanggarane tata krama fil basti ing dalam waktu makom bunga, makom jembar illa qalilun angin wong setitik. Biasane nun sewu, kalau sudah terkena kehidupan yang mewah, lek wis dadi wong sugi, lek wis dadi wong pangkat, sing katene netepi tata krama kaya biyen ndak duwe niku sangat sulit. Bahkan sedikit sekali orang yang mampu melaksanakan kehidupan seperti ini. Akeh-akeh niku lek wis dadi wong sugih, lali nang wong sing ndak duwe. Lek wis dadi wong pangkat, lali nang kanca biyen sing nyurung awake iso dadi wong pangkat. Lali punan. Apa kok lali? Ya krono awake menganggap kebutuhannya sudah bukan kepada orang yang tidak punya. Dia menganggap kebutuhannya hanya terletakkan kepada orang yang lebih ada di atasnya. Akhire nang wong sing ndak duwe ndak ngreken. Nang tangga sing melarat ya ndak ngreken. Ngreken tok nang wong melarat niku lek tepak butuh. Lek ndak butuh wong melarat niku disikut. niku jenenge ndak mulazamatul adab, tidak menetapi tata krama karo Gusti Allah. Dan jarang orang yang mampu melaksanakan kehidupan seperti ini. Krono jarang niki ayo nyaluk nang Gusti Allah. Mandar muga kula kali panjenengan lek didadekno wong sugih ora lali nang kanca-kancane sing ndak duwe. Lek didadekno wong pangkat mandar muga ndak lali nang kanca-kanca sing dadi rakyat biasa. Kehidupan ini yang sangat kita damba-dambakan dan kehidupan seperti ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu bukan berarti lek dadi wong sugih ngrasa wong ndak duwe akhirnya ana wong njaluk sumbangan ndak dikeki mboten ngoten. Tata kramane tetap sebagaimana dulu ketika dia masih belum menjadi orang yang kaya. Tata kramane tetap seperti dulu ketika dia masih belum menjadi orang yang pangkat. Ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mandar muga ngaos kula kali panjenengan menika dados ngaos ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah, sehingga kita tidak masuk dalam kata-kata orang peribahasa niku, jangan menjadi kacang yang lupa pada lanjarannya. Ojo dadi kacang sing lali nang kulite. Lek dadi kacang, monggo dadi kacang, tapi kacang sing tetep eling nang kulite. Ya napa karepe eling nang kulite? Iya. Aku iki iso dadi kacang koyo ini krana ana kulite. Aku iki iso dadi wong pangkat krana ana rakyat biasa. Lek sampean ndak ana rakyat biasa sampean ndak bakal dadi wong pangkat. Sopo sing kate nganggep sampean wong pangkat? Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono niku dadi wong presiden krana akeh barengi. Jajal Presiden SBY niku urip dhewean. Apa ana sing nganggep dhek niku dadi presiden? Mboten wonten. Wong sugih niku ngrasa dadi wong sugih krana ana wong ndak duwe. Kok andai kata nek donya niki sugih kabeh ndak ana sing ngrasa sugih. Nah, perasaan-perasaan seperti ini perlu kita gali, perlu kita ingat-ingat dan kita pikir-pikir, kemudian kita lakukan sesuatu dan kita tindak lanjuti hal-hal yang baik yang berkenaan dengan sesuatu itu tadi. Berkenaan kali sugene, berkenaan karo pangkate, berkenaan karo ganteng lan ayune dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenika ingkang saged dalem maturake, mandal muga dados ilmu sing manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Salalu putih kula njaluk sepuro sing ageng ya. Dan adzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.